Apakah membaca ya basit, ya, 10 kali sesudah salat duha itu amalan yang sesuai dengan ajaran yang benar, ya? Kami tidak tahu dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, ya. Di dalam beribadah haruslah sesuai dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kalau kita belum tahu dalilnya, maka jangan kita lakukan, ya. Hendaklah kita tinggalkan, ya. Kaidah dalam hal ini bahwasannya asal di dalam ibadah itu haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Berbeda dalam masalah duniawi, asalnya dia adalah mubah, boleh-boleh saja, ya, sampai ada dalil yang melarang. Baik.